Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ثم قال المؤلف رحمه الله. Ya. قال ابن عثيمين رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله. Kemudian kata المؤلف رحمه الله يعني المؤلف البيقوني في منظومتي والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. Dan berikutnya ada al-munkar. Hadis al-munkar yaitu al-fardu bihi rawin. Ya, maksudnya hadis yang bersendirian dengannya seorang rawi. Bersendirian dengan periwayatan hadis itu seorang rawi, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan kecuali dia. Ya, di tabaqahnya, tingkatannya. Padahal di tingkatan dia di zamannya dia banyak ahli hadis yang thiqat. Tapi tidak ada yang meriwayatkan selain dia. Ya, yang rawi tersebut ghada ta'dilu, ghada yakni sara. Nah, sar sebenarnya dalam Ta'liqatul Radiyah li Syekhina Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Sar ta'diluhu, yang ta'dilnya rekomendasi terhadap rawi yang bersendirian itu la yahmilu tafarruda. Kata Syekhina Abdul Bukhari dalam Ta'liqatul Radiyah, la yahmilu yakni la yahtamilu. Ta'dilnya rekomendasi terhadap dia la yahtamilu, tidak memungkinkan, tidak berkemungkinan diterimanya tafarrud dia. La yahtamilu tafarruda yakni la yahtamilu tafarruda. Nah, ini asalnya tafarruda tanpa alif ini. Ini menyesuaikan dengan ghada ya. Jadi tidak la yahtamil, yakni tidak menerima. Nah, ulangi. Tidak memungkinkan tadi, tidak berkemungkinan untuk diterima, tidak menerima at-tafarru, tidak menerima kebersendirian dia. Jadi statusnya itu ya tidak bisa diterima riwayatnya dengan status dia seperti itu. Dan dia sendiri meriwayatkan tanpa yang lainnya, tidak bisa diterima riwayat. La yahtamil tafarrud. Tidak mungkinkan untuk diterima kesendiriannya di situ dia dalam periwayatan. Itu maksud. Artinya mana yang lain? Kok hanya dia yang tahu? Sementara ta'dilnya tingkatan rekomendasinya tidak memungkinkan diakui jika dia sendiri. Itu maksudnya. Wada ta'dilu la ya yahmilu at-tafarrud. Hadha huwa al-qismu ats-tsalatsuna min aqsam al-hadits al-madhkurah. Man yaqra? Qra. Sabari. Qala ibnu Utsaimin rahimahullah. هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النذر. ارفع صوتك. جنت لالو كلام. هذا هو القسم. أيوة. أحسنت. لو جسر لاقي لو جمانت. ثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النذم وهو المنكر. طيب إن ليا jenis yang ke-30 dari macam-macam hadis yang disebutkan di manzuma ini. Yaitu al-munkar. Naam. Qira. Wa qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi ta'rif al-munkari. Tayyib. Jadi dalam mendefinisikan hadis al-munkar sebenarnya ada ikhtilaf di antara ahli hadis. Salah satu pendapat itu adalah pendapat yang diikuti, yang diyakini naam oleh al-muallif al-Baikuni di sini. Naam. Faqila Fakila innal munkara huwa ma rawahu dhaifu mukhalifan lis-siqati. Baik. Maka ada yang berpendapat sesungguhnya hadis al-munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif, mukhalifan lis-siqati, menyelisihi riwayat rawi yang thiqah. Jadi ada dua riwayat yang berbeda, yang berselisih riwayat. Satunya diriwayatkan oleh thiqah, yang lainnya menyelisihi dhaif. Maka riwayat yang dhaif ini mungkar. Baik. Mislu an yarwi al-haditha thiqatun ala wajhin wa yarwiyahu rajulun dhaifun ala wajhin akhar. Hatta wa in kana rawiyani tilmidain li syaikhin wahidin. Contoh hadis itu diriwayatkan oleh seorang thiqah ala wajhin ya, dengan satu bentuk riwayat ya, dengan lafaz demikian-demikian, maknanya demikian-demikian. Kemudian wa yarwihu rajulun dhaifun ala wajhin akhar, dan ada rawi dhaif juga meriwayatkannya dengan bentuk yang lain, dengan lafaz demikian-demikian, makna demikian, beda dengan lafaz yang ini. Maknanya beda dengan ini. Jadi yang ini berbeda. Ya, ada perbedaan. Nah, bentuk riwayatnya beda. Baik. Hatta tayyib. Maka yang ini tadi, yang riwayat dhaif ini, rajul dhaif ini disebut mungkar. Yani salah. Karena dia dhaif. Namanya di sifat, padahal sepertinya sudah lewat ya. Iya kan? Iya. Iya, lihat. Sudah. Tamam. Baik. Hatta wa in kana rawiyaini rawiyani tilmidaini li syaikhin wahid. Ya. Hingga meskipun dua rawi yang berselisih periwayatan itu adalah dua murid dari satu syekh. Nah, ini dianggap tetap dianggap mungkar. Naam, waqala ba'duhum fi ta'rifil munkari huwa man farada bihi wahidun la yuhtamalu qabul. La yahtamilu. Tadi ini la yahtamilu tadi ini yang sudah dijelaskan la ucapan al-Baiquni ta'diluhu la yahmilu tafarrud, yakni la yahtamilu tafarrud. Ini sekarang Ibn Uthaymin menjelaskan makna la yahmilu, yakni la yahtamilu qabuluhu. Naam. La yahtamilu qabuluhu idza tafarrada. Aywa. Hadza ma dhahaba ilaihi an-nazim. Nazim. Jadi ini penjelasan tentang nazm bait. Ya. Sebagian ahli hadis berpendapat mengenai definisi al-munkar huwa man farada bihi wahid, yaitu hadis yang bersendiri dengannya satu rawi. Ini ya seperti kata al-muallif apa al-munkar wal-munkarul fardu bihi rawin, yani tafarrada bihi rawin wahid, al-fardu bihi rawin wahid, itu maksud tafarrada bihi rawin wahid, infarada bihi rawin wahid. La yahtamilu qabuluhu, yang tidak ya memungkinkan diterima bersendirinya dia dengan riwayat itu. Idza tafarrada, apabila dia bersendiri tidak memungkinkan diterima. Nah, ini makna ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda, yakni la yahtamilu tafarruda. Nah, tingkatannya, statusnya dia tidak memungkinkan diterima jika dia bersendiri. Baik, wa hadha ma dhahaba ilaihi an-nadhim, inilah madhab an-nadhim al-Baiquni sesuai di matan. Na'am, wa ala hadha at-ta'rifi yakunu al-munkaru huwa al-gharibu alladhi la yahtamilu tafarrudu man infarada bihi wa huwa mardudun hatta law furida anna lahu shawahida min jinsihi fa innahu la yartaki ila darajatil hasan. وذلك لأن الضعف فيه متناهي. وتعريف الأول هو الذي مشى عليه الحافظ ابن هجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر. في كتابه نخبة الفكر. نخبة الفكر. طيب وعلى هذا التعريف يكون المنكر هو الغريب berdasarkan definisi al-musanni al-mu'alli al-baquni ini berarti munkar itu sama dengan gharib iya kan gharib itu kan gharib itu kan tafarrudur rawi iya kan nah berarti sama dengan gharib alladhi la yahtamilu tafarrudu man tafarra man infarada bihi hadits gharib yang tidak ya memungkinkan diterima bersendirinya rawi yang bersendiri dan riwayat itu kesendirian dia tidak bisa diterima wa huwa mardudun hatta law furidu anna lahu syawahid min jinsi dan hadis itu mardud tertolak hatta hingga seandainya diandaikan ya anna lahu syawahid min jinsi hadis itu ada syawahid ada syahid-syahid ada hadis-hadis lain yang semakna dengannya yang sejenis dengannya ya tetap tertolak karena dia sudah dianggap mungkar dikarenakan bersendirinya dia dengan riwayat itu ya tidak bisa dibenarkan meskipun ada hadis-hadis lain yang semakna yang sejenis tidak bisa untuk menguatkan dia fa innahu la yartaqi ila darajatil husni fa innahu la yartaqi ila darajatil husni maka dia tidak bisa naik ke derajat al husni derajat al hasan tingkatan al hasan di ghoi digairihi masih ingat ya sampai lupa nah hadis yang tadinya dhaif ya sanadnya tetapi jika ada penguat yang lain ini yang bisa maka bisa naik ke hasan di digairihi adapun mungkar yang difonis mungkar karena rawinya bersendiri dan bersendirinya dia di situ tidak bisa di tidak mungkin untuk diterima maka difonis mungkar maka meskipun ada syawahid tetap tidak bisa diangkat itu kalau difonis mungkar. Beda dengan dhaif yang ada penguatnya dan bukan mungkar. Nah, wa dalika li anna ad-dha'fa fihi mutanahin. Nah, hal itu dikarenakan kedhaifan pada rawi yang bersendiri itu mutanahin. Ya. Mutanahin itu sudah puncak kelemahan sudah benar-benar lemah tidak bisa lagi diperbaiki gitu. Tidak bisa dikuat-kuatkan gitu nggak bisa parah ah fayyid fatal nah wa ta'riful awwalu huwa alladhi masya alaihi al-hafidh ibn hajar rahimahullah fi kitab nakhbat Nakhbatul Fikar. Nah, definisi yang pertama tadi, yaitu marwahu dhaifu mukhalifan li thiqah. Itu yang madhabnya Ibn Hajar dalam kitabnya Nakhbatul Fikar. Beda dengan yang dipilih oleh Al-Baiquni. Naam. Ya, lanjut satu lagi ya. Walal muallifu rahimahullah. Sedikit sekali yang tembaca sebenarnya. Hah? Ah, lanjut dulu. Nah. Qala Ibnu Taimin qala al muallif rahimahullah. Matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u lidha'fihi fahuwa karad. Aywa. Matrukuhu matruk al-hadith yani matrukuhu maksudnya matrukul hadith hadith yang matruk ma wahidun bihin farad hadith yang infarad bihi wahid jadi jika kita tata nah yani ma infarada bihi wahidun jadi hadith yang bersendiri dengannya satu orang. Wa ajma'u li dha'fihi dan mereka ahli hadith ijma' sepakat mengenai dha'ifnya rawi yang bersendiri itu. Fahuwa karad maka itu adalah hadith yang rad yani mardud. Tayyib, ikra. Hadha huwa al-qismul hadi wa thalathuna min aqsamil hadisi. Al-qismul hadi wa thalathun. 30 نعم Al-Qismu al-Hadi wa al-Thalathun. Min aqsami al-hadithi al-madhkurati fi hadha al-nazmi. Wa huwa al-matruku. Faqad arafahu al-nazimu biqawlihi ma wahidun bihin farada. Ya'ni anna al-matruka huwa man farada bihi man farada bihi wahidun. Ajma'u ala da'fihi. Wadhamiru fi ajma'u ya'udu ala al-muhadithina. Ini jenis yang ke-31 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam Mandhuma Baikuni, yaitu al-matruk. Matrukuhu yakni matruk al-hadith, al-matruk. Tayyib. Didefinisikan oleh An-Nadhim Ar-Rafahu, diberi ta'rif definisi yang ucapannya ma wahidun bihin farad. Yakni anna al-matruka huwa man farada bihi wahid. Nah, ini penataannya di luar bait syair. Nah, al-matruk yaitu hadis yang bersendiri dengannya satu rawi. Ajma'u ala dha'fi, yang mereka sepakat mengenai kedhaifan rawi itu. Wa dhamiru fi ajma'u, dhamir pada ajma'u, dhamir yang dimaksud apa? Wawul jama'ah. Jama'ah dzukur ya'udu ala al-muhaddithin, kembali ke al-muhaddithin. Nah, yani ajma' al-muhaddithun. Tamam. Qawluhu fa huwa karad. Qawluhu fa huwa karad ay huwa mardudun. Wal kafu zaidatun min haythul ma'na. Fal matruku kama arrafahu al mu'allifu huwa alladhi rawahu da'ifun ajma'ul ulama'u ajma'al ulama'u ala da'fihi. Baik, jadi fahuwa karad, fahuwa karaddin ay huwa mardud. Fahuwa karaddin artinya fahuwa mardud. Nah, rad itu maknanya mardud, seperti pada hadis man amila amalan laysa 'ala amruna fa huwa rad, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Rad ini mardud, tertolak. Dan al kaf di sini kata Syekh zaidah min haythul ma'na. Nah, ditinjau dari segi makna itu adalah zaidah. Baik. Zaidah itu tujuannya apa? Ta'kid, penekanan. Karena ini jelas mardud ini. Jadi bukan karot yang seperti sesuatu yang ditolak. Nah, ini memang mardud. Jadi kafnya ini sebenarnya penekanan. Zaidah. Lit-taukid. Nah, jadi matruk seperti yang didefinisikan al-mu'allif. Yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, yang ulama ijma' mengenai kedhaifannya. Fakharaja bihi. Baik, faddal kalau antum mau minta bantuan. Hah? Atau mau lanjut? Mau lanjut saja. Faddal. Akhir jadi kamil. Kamil hasanatik. Fa kharaja bihi ma rawahu ghairu dha'ifi. Fa laysa bimatrukin wa ma rawahu dha'ifu alladhi ikhtalafu fi tad'ifihi. Hadza huwa ma dhahaba ilayhi al-mu'allifu. Fa kharaja bihi, maka keluar dengan ucapan beliau, definisinya yaitu man ma wahidun bihin farad wajma'u li da'fi fa huwa karad. Jadi syaratnya apa? Yang difonis matruk adalah rawi yang disepakati bahwa dia dhaif bersendirian. Jadi keluar dengan ini marwahu ghairu dhaif. Hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak dhaif, yang selain dhaif, maka laisa bimatruk, tidak difonis matruk. Matruk itu ditinggalkan. Parah kalau dikatakan matruk itu tinggalkan, seperti halnya mungkar, keliru, itu tidak bisa diangkat ke derajat hasan li ghairi yang seperti itu. Nah, karena parah. Ya. Wa marwahu dha'ifu alladhi ikhtalafu fi tad'ifihi. Dan apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif, yang mereka muhaddithun ahli hadis berbeda ya pendapat dalam mendhaifkannya. Yani ada yang mendhaifkan, ada yang mensikohkan gitu. Ada yang tidak mempercayainya, ada yang mempercayai, kan begitu. Tidak ijma'. Jadi ini tidak difonis matruk, kan ada perbedaan pendapat mengenai statusnya. Baik. Apalagi jika memang tidak dhaif. Nah, ini madhab al-mu'allif dalam mendefinisikan matruk. Jadi dalam hal ini juga ada khilaf, seperti yang mungkar tadi. yang dipilih Al-Baikuni beda dengan yang dipilih siapa? Yang dipilih Ibnu Hajar. Nah, ini juga begitu. Qala ba'd al-ulama. Qala ba'd al-ulama'i wa minhum Ibnu Hajarin fi Nukhbah, innal matruka huwa ma rawahu rawin muttahamun bil kadhibi. Aywa, ya. Sebagian ulama berpendapat, dan di antara mereka yang berpendapat adalah Ibnu Hajar dan Nukhbah. Lagi-lagi beda dengan Ibnu Hajar ini. Al-Baikuni di sini. Ibnu Hajar dalam Nukhbat al-Fikr mendefinisikan al-matruk ma rawahu rawin muttaham bil kadhib. Jadi tingkatan dhaifnya adalah bukan sekadar kelemahan riwayat pada hafalannya pengasar, bukan, tapi yang diriwayatkan oleh rawi yang muttaham bil kadhib, tertuduh berdusta. Ini parah. Kalau Al-Baikuni kan rawinya yang bersendiri itu adalah rawi dhaif yang disepakati dhaifnya. Ibnu Hajar mengatakan matruk, difonis matruk jika rawinya muttaham bil kadhib, tertuduh berdusta. Itu sudah hampir palsu itu. Kalau kadzab rawinya, kalau rawi kadzab maka palsu maudhu. Ini muttaham bil kadhib, tertuduh berdusta. Belum sampai pada tingkatan dipastikan kadzab, tapi sudah muttaham. Jadi itu ditinggalkan sudah. Parah. Fa masalan idza wajadna fi at-tahdhib li Ibn Hajar an shakhsin min ar-ruwati qala fihi ajma'u ala dha'fihi fa innana nusammi hadithahu matrukan idan farada bihi li'annahum ajma'u ala dha'fihi. Baik, contoh, jika kita mendapatkan dalam kitab Ibn Hajar tahdhib, at-tahdhib itu tahdhibut tahdhib, diringkas menjadi, disingkat menjadi tahdhib, yaitu tahdhibut tahdhib, biografi rawi tentang seseorang, ya, minar ruwa, dari kalangan rawi-rawi. Ibnu Hajar mengatakan tentang orang itu biografinya, ajma'u ala dha'fi, ahli hadis sepakat mengenai dha'ifnya rawi itu. Berarti berdasarkan apa yang kita pelajari dari Al-Baikuni, masuk dalam definisi matruk yang disebutkan oleh Al-Baikuni. Berarti kita menamakan, fa innana nusammi hadithu matrukan idan farada bi, maka kita akan menamakan, mengistilahkan hadithnya hadith matruk apabila dia bersendiri. Karena mereka sepakat mengenai dhaifnya sesuai definisi Al-Baikuni. Kan begitu. Adapun sesuai definisi Ibnu Hajar Al-Mukhbah, maka yang setelahnya, wa idza wajadna fihi qawlahu, idza wajadna fihi qawlahu faqad ittuhima bil kadhibi fa nusammihi matrukan aidan li'anna al-muttahima bil kadhibi hadithuhu kal mawdu'i tayyib wa la najzimu bi annahu mawdu'un walakin kaunuhu muttahaman bil kadhibi yanzilu hadithuhu Yunazzilu hadithahu ila darajatin takrubu minal wadi. Ayo. Jadi apabila kita mendapatkan pada kitab tahrir Ibnu Hajar, ucapan Ibnu Hajar memberi keterangan pada biografi seorang rawi, mengatakan tentang rawi itu, waqad ittuhima bil kadhib, rawi ini telah tertuduh berdusta. Maka berarti kita namakan hadisnya, jika kita menemukan hadisnya, kita dapat hadis, kita lihat sanadnya. Kan begitu cara meriksa hadis, kita lihat sanadnya. Kita cek, ya, rawi-rawi di sanad itu. Ini ada rawi namanya ini. Kita buka tahdhibut tahdhib, cari keterangan Ibnu Hajar. Oh, ini dia rawinya di sanad yang kita periksa. Oh, Ibnu Hajar mengatakan rawi ini tuhima bil kadhib. Kita lihat mengecek syekhnya di sanad, sama. Ibnu Hajar mengatakan syuyukhnya, di antara syuyukhnya adalah ini, sama di sana. Kita lihat di antara muridnya, ya, sama. Iya, dia. Di situ katakan muttaham bil kadhib, qaditu bil kadhib. Berarti kita menilai sekarang hadis ini apa? Kita mengatakan hadis ini matruk. Nah, karena muttaham bil kadhib. Hadithuhu kal mawdu', karena muttaham bil kadhib hadithuhu kal mawdu', hadisnya seperti hadis palsu. Tapi wala najzimu, dan kita tidak memastikan bi annahu maudhu', bahwa itu palsu. Karena masih muttaham. Belum dikatakan, belum dipastikan kadzab. Walakin kaunuhu muttahaman bil kadzib, tetapi keadaannya bahwa dia tertuduh kadzib berdusta, maka yunazzilu hadithahu ila darajatin takrubu minal wad'i, itu menurunkan, yunazzilu hadithahu menurunkan derajat hadisnya, ila darajatin ke derajat yang takrubu minal wad'i, sudah dekat ke tingkatan pemalsuan. Yang paling parah itu kan sudah maudhu, kadzab ya. Ini di atasnya hampir ke maudhu tapi belum dipastikan, yaitu muttaham bil kadzib karena belum kadzab. Kalau kadzab mau maudhu, ini masih muttaham, disebut matruh. Sudah hampir, sudah dekat ke maudhu. Nah, ini sudah parah. Yang seperti ini tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan li ghairi. Sudah kita lewati bahwa hadis dhaif yang bisa dinaikkan ke hasan li ghairi itu apabila terkait dengan hafalannya lemah atau ada kemajhulan pada riwayat atau ada tadlis ya, itu meragukan, tetapi ada syawahid sehingga bisa dinaikkan. Kalau parah seperti ini, matruk, maudhu, ataukah difonis mungkar syad, itu tidak bisa. Faham ya? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.